Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran al-usul min ilmi usul. Halaman di sini halaman 13 tentang hakikat dan majaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-haqiqatu wal majazu. Wa yanqasimul kalamu min haythul isti'mali ila haqiqatin wa majazin. Fal haqiqatu hiya lafdul musta'malu fima wudi'a lahu. Mislu ashaddun lil hayawan. Bukan ngilalitas itu. Mislu asadin. Asadin. Ya, mislu asadin. Mithlu asadin ila no? Mithlu asadin lil hayawani al muftarasu. Muftaris si. Mithlu asad asadin lil hayawani al muftarasu. Jangan ditasdid. Asad asad. Mithlu asadin lil hayawani al muftarisi. Fa kharaja bi qawlina al musta'malu al muhmanu. فلا يسمى حقيقة ولا مجازا وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام لغوية وشرعية وعرفية فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغات في اللغة فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الحقيقة الشرعية والعرفية مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليه في كلام أهل اللغة والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية مثال ذلك الدابة فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان فتحمل عليه في كلام أهل العرف وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مثل أسد لرجل أسد للرجل الشجاع الشجاع فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي لصحة التعبير به عنه وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة wal alaqatu imma an takunal musyabihatu aw ghairuha musyabihata imma an takunal musyabihata aw ghairuha fa in kanatil musyabahatu sumiyat tajawuzu isti'aratu katajawuzi bil lafzi asadin anir rijalis syuja'i anir rajulis nah katajawuzi bil lafdin katajawuzi bil lafdi asadin an rajulis syuja'i wa in kanat ghairal musyabahati sumiyat musyabihah wa in kanat ghairal musyabihati sumiyat tajawuzu majazan mursalan. Tadi bukan tajawuza ya. Sumiya. Nah, naik berkaitan itu bangun. Wa in kanat ghairal musyabihati sumiyat tajawuza majazan mursalan. In kanat tajawuzu fil kalimati wa majazan akliyan in kanat tajawuzu fil isnadi misalu dhalika fil majazil mursali antakula ra'inal mataro fa kalimatul mataro majazun anil usbi fatajawuzu bil kalimati wa misalu dhalika fil majazil akli antakula anbatal matarul usba fal kalimatu kulluha yuradu biha hakikatu maknaha lakin isnadul inbati ilal matari majazun li'annal munbita hakikatan wallahu ta'ala fatajawuzu fil isnadi wa minal majazil mursali atajawuzu biziyadati wa tajawuzu bil hadfi mathalu lil majazi biziyadati biqaulihi ta'ala laisa kamithlihi syai'un faqalu innal kafa zaidatun litakidi nafyil mithli anillahi ta'ala wa mithalul majazi bil hasfi qawluhu ta'ala was'alil qaryata ay was'al ahlal qaryati fa hudifat ahla majazan wa lil majazi anwa'un kathiratun madhkuratun fi ilmil bayani wa innama dhukira tarfun minal haqiqati wal majazi fi usulil fikhi li anna dalalatal alfadhi imma haqiqatun wa imma majazun fa ihtiyaja ila ma'rifati kulli minhuma wa hukmihi wallahu alam. Nah, ini masih ada kaitannya dengan aqsamul kalam. Jadi kalau yang telah kita bacakan sebelumnya itu bi'tibar imkani wasfihi bisidqi wa adami. Kalam dilihat dari mungkinnya kalam tersebut disifati dengan kebenaran dan tidak. Kalau dari sisi mungkinnya disifati dengan benar dan tidak, kalam itu ada dua ya. Ada namanya khobar, ada namanya insya'. yang mungkin disifati demikian itu khobar, yang tidak mungkin disifati demikian namanya insya. Sudah kan? Sudah. Sekarang dibagi lagi kalam itu dari sisi yang lain, yaitu min haitsul istimal, dari sisi pemakaian. Ya. Penggunaannya itu terbagi dua lagi, yaitu ada yang namanya kalam itu hakikah, ini kalam hakikat. Ada kalam itu dipakai dan namanya majaz. Baik. Kalam yang dikatakan hakikat, hakikat pengertiannya adalah al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu. Lafaz yang dipakai pada sesuatu yang ditetapkan untuknya. Ini dari makna. Lafaz tadi digunakan untuk makna yang memang lafaz tadi untuk makna tersebut. Makna asal gitu ya. Itu namanya hakikat. Contohnya misalkan asad. Ini lafaz dipakai untuk menunjukkan hewan buas. Lil hayawani al-muftaris. Hewan yang buas, yang ma'ruf, ini kan singa. Lafaz tadi memang untuk itu. Orang Arab menggunakan lafaz tadi untuk menunjukkan hewan tersebut. Paham? Maka ketika lafaz ini digunakan untuk menunjukkan hewan itu namanya hakikat. Lafaz itu hakikat. Maka pernyataan musta'mal di sini untuk mengeluarkan lafaz yang muhmal, yang memang enggak dipakai dalam percakapan untuk suatu makna. Ya, misalkan lafaz-lafaz yang enggak ada artinya. Kayak Zaidun dibalik jadi Daizun misalkan. Kan enggak ada artinya. Itu namanya muhmal. Ya, enggak dipakai. Dalam percakapan enggak dipakai, itu namanya muhmal. Lafaz dia tapi enggak dipakai. Itu namanya muhmal. Nah, muhmal ini kebalikan daripada musta'mal. Fala yusamma haqiqatan wala majazan. Kalau lafaz yang muhmal itu enggak dikatakan hakikat, enggak dikatakan majaz. Karena memang enggak ada artinya. Enggak dipakai dalam percakapan, paham? Nah. Dan pernyataan fi mawdi'a lahu, lafaz hakikat itu adalah lafaz yang dipakai ya untuk sesuatu yang ditetapkan untuknya. Ya. Maka pernyataan fi mawdi'a lahu ini untuk mengeluarkan majaz. Kalau majaz itu lafaznya dipakai untuk makna yang tidak asalnya. Itu namanya apa? Majaz. Jadi kalau hakikat, lafaz tadi dipakai untuk makna yang memang itu asal makna tadi, makna lafaz tersebut. Nah, dari sisi hakikat ini ada lagi pengbagiannya menjadi tiga. Ya, ada namanya hakikat lughawiyah, ada namanya hakikat syar'iyah, ada lagi namanya hakikat urfiyah. Ini tiga. Tergantung apa? Penempatannya. Kalau itu wudi'a lahu fil lughah, ditempatkan lafaz tadi ya dalam pembahasan lughah bahasa, maka namanya hakikat lughawiyah. Jelas? Kata-kata fil lughah itu untuk mengeluarkan yang di luar lughah seperti syar'iyah atau urfiyah. Contohnya misalnya salat. Salat dalam lughah Arab itu lafaz yang dipakai untuk menunjukkan arti doa. Artinya sebelum ada dalam istilah Islam ini, orang Arab itu menggunakan lafaz salat itu untuk arti permohonan, doa. Gitu. Paham? Maka kalau lafaz salat ini diartikan doa, itu namanya dia membawa lafaz salat ini pada hakikat apa? Lughawiyah. Nah, pada hakikat lughawiyah. Kalau hakikat syariah ini penempatannya fi syara', dalam pembahasan apa? Pembahasan syariat. Nah, al-lafdul musta'mal fi ma wudi'a lahu fi syara', dalam pembahasan syariat. Ya. Kalau diartikan sesuai dengan pengertian syariat, itu namanya hakikat syariah. Nah, pernyataan fi syara' ini untuk mengeluarkan lughawiyah dan urfiyah. Contoh salat juga. Lafaz salat ini ada dalam pemakaian syariat. Dan dia punya pengertian sendiri. Yang beda dari hakikat lughawiyah. Pengertiannya adalah al-aqwal wal-af'al al-ma'lumah. Ucapan dan perbuatan yang dimaklumi, al-muftatahatu bit-takbir, yang dibuka diawali dengan takbir, wal-muhtatamatu bit-taslim, dan ditutup diakhir dengan ucapan salam. Itu pengertian makna salat dalam istilah apa? Syariat. Ini namanya hakikat syariah. Maka tergantung di mana lafaz salat tadi ditemukan, gitu ya. Kalau dalam lingkup lughah, artikan sesuai dengan hakikat lughawiyah. Tapi kalau dalam lingkup syara', ya, forumnya ini, ya, pembahasannya tentang syara', maka artikan sesuai dengan hakikat syariah. Begitu. Nah, definisi ini mengambil dari hadis al-musyi' salatah. Orang yang tidak baik salatnya. Ya. Tahu kan? Ketika dia sholat, kemudian datang menemui Nabi SAW, apa kata Nabi? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali sholat, kamu belum sholat. Ya. Sholat di sini hakikat apa di sini? Syariah. Sholat yang dimaukan dalam ucapan Nabi SAW ini adalah sholat menurut istilah syariat. Kalau sekedar ya, doa, belum. Belum dikatakan apa? Salat dalam pengertian syariat. Sampai terpenuhi ya, rukun dan syaratnya. Baru dianggap salat dalam pengertian syarat. Nah, sehingga tergantung apa? Lingkupnya. Dalam mengartikan suatu lafaz. Kalau lingkupnya itu lughah, artikan sesuai dengan hakikat lughawiyah. Kalau lingkupnya syara', artikan sesuai dengan hakikat syar'iyyah. Nah. Kemudian yang ketiga adalah hakikat urfiyah. Ini fi ma wudi'a lahu fil 'urf. Lafaz tadi dipakai untuk makna urf, kebiasaan, adat. Ini kata-kata fil urf ini untuk mengeluarkan hakikat lughawiyah dan syariah. Contoh misalkan dabah. Dabah hakikat urfiyahnya itu adalah zatul arba' minal hayawan, hewan yang memiliki empat kaki, itu namanya dabah. Maka kalau ada lafaz ini, ya, bagaimana kita mengartikannya? Apakah dengan lughawiyah, syariah atau urfiyah? Tergantung. Ya. Kalau itu dalam pembicaraan orang, ya, umumnya orang ya, di satu apa komunitas gitu, masyarakat, mereka biasa menggunakan lafaz dabah ini untuk apa sih? Hewan yang seperti apa? Ya, dabah itu kan pada asal bahasanya hewan melata gitu ya. Hewan yang ya apa, makhluk bahkan yang sifatnya menempel di bumi. Manusia ini masuk dalam jenis dabah kalau menurut apa? Hakikat lughawiyah. Tapi dalam urfnya manusia umumnya yang namanya dabah itu maksudnya hewan yang kaki empat. Yang kayak unta, misalkan sapi, kerbau itu namanya dabah itu. halnya. Nah, ini penting mengenal pembagian ini agar apa? Tidak salah dalam menempatkan arti suatu lafaz. Nah, kata Syekh, wa fa'idatu ma'rifati taqsimil haqiqah ila thalathati aqsam. Faedah mengenal pembagian hakikat ini kepada tiga macam ini, yaitu annahmila kulla lafzin ala ma'nahul haqiqi fi mawdi isti'malih. Kita bisa dengan ini membawa setiap lafaz itu sesuai dengan makna hakikinya pada tempat penggunaannya. Fa yuhmalu fi istimali ahli lughah ala al-haqiqati lughawiyah. Kalau yang memakai lafaz tadi adalah ahli lughah, yang mengucapkannya ahli lughah dalam forum mereka gitu ya, ahli lughah, maka artikan sesuai dengan hakikat lughawiyah. Fa fi istimali syara' ala al-haqiqati syar'iyah. Kalau yang mengucapkan lafaz tadi itu adalah orang yang dalam lingkup syara', ya seperti ucapan Rasul, ucapan Allah Ta'ala, atau para ulama, ya memang mereka adalah orang-orang yang lingkup pembahasannya syariat, maka artikan lafaz yang digunakan di situ menurut hakikat apa? Syariah. Nah, wa fi istimali ahli al-uruf ala haqiqatil urfiyah. Kalau yang memakainya itu ahli al-uruf, ya orang yang punya adat kebiasaannya setempat, maka artikan sesuai dengan hakikat urfiyah yang ada. Dan uruf setiap daerah belum tentu apa? Belum tentu sama. Begitu. Ya, misalkan kita ada di kalangan orang-orang pelabuhan, mereka punya lafad-lafad yang itu sudah menjadi urufnya mereka misalnya, atau punya kebiasaan-kebiasaan yang itu jadi urufnya mereka, maka sesuaikan, kita harus apa? Bisa menyesuaikan dengan uruf yang ada, jangan menyelisih, selagi itu bukan kemungkaran ya, bukan pelanggaran syariat. Nah, ini nanti ada lagi dalam ilmu kaidah namanya al-adat muhakkamah, adat kebiasaan setempat itu bisa dijadikan apa? Standar hukum. Ya, standar apa? Hukum. Nah, apa maksudnya? Misalnya antum orang yang enggak biasa di pelabuhan, tiba-tiba turun dari kapal, ada orang apa? Ngangkuti barang-barang antum. Padahal antum enggak minta toh. Enggak minta, enggak ngerti, tapi orang pelabuhan itu sudah kebiasaannya gitu, ada penumpang turun bawa barang banyak, ya langsung diangkuti. Sampai mana tujuannya? Misalkan taksi. Taksi selesai ya minta bayar. Jangan kamu bilang, loh siapa yang suruh ngangkut? Sampai yang sendiri itu yang suka rela, misalkan begitu ya. Ya nggak bisa gitu pak. Urufnya di sini begini. Walaupun anda tidak menyuruh, ya kalau kami mengangkat itu tandanya ya anda siap membayar. Nah, gitu. Jangan apa? Ya, istilahnya menyelisih uruf, bisa jadi enggak balik antum ya, kecuali namanya tok. Nah, jadi marah mereka. Enggak paham kebiasaannya. Nah, begitu maksudnya, Pak. Jadi sesuaikan dengan uruf yang ada. Selama ingat, selama itu lah tidak melanggar batas-batas syariat. Begitu. Ini faedahnya. Begitu pula kayak tadi lafaz salat, kalau disalah dalam menempatkannya itu bisa apa? Fatal. Ayat wa aqimus salat, dan tegakkanlah salat, diartikan sesuai dengan hakikat lughawiyah, padahal ini apa? Kalam dalam Al-Qur'an ya, yang lingkupnya forumnya adalah masalah syariat ini, tapi diartikan, diterjemahkan sesuai dengan hakikat lughawiyah, sehingga diartikan bahwa ayat ini memerintah kita berdoa. Kalau orang sudah berdoa berarti dia sudah sholat selesai. Tidak bisa. Ya. Buktinya apa? Hadis tadi. Ya. Ketika orang tadi selesai melakukan apa yang dia lakukan, Nabi katakan apa? Irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangi sholat, kamu belum sholat. Nah, ini dalam istilah syarak belum dianggap sholat. Kalau cuma sekedar apa? Doa tapi enggak memenuhi syarat dan rukunnya sholat. Jelas? Baik. Ini hakikat. Jadi yang namanya hakikat itu apa? Lafaz yang dipakai ya, sesuai dengan apa? Yang ditetapkan pada asalnya. Ya. Al-lafzul musta'mal fi ma wudi'a lahu. Lafaz ini dipakai untuk sesuatu yang lafaz tadi ditetapkan ya, dibentuk untuk makna tadi. Ini sesuai dengan makna apa? Asalnya. Ya. Bisa dalam lughah, bisa dalam syara', atau dalam urf. Ya, makna tadi. Baik, berikutnya majaz. Apa yang namanya majaz? Dikatakan di sini majaz itu adalah al-lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lah. Lafaz yang dipakai tidak untuk makna asalnya. Intinya gitu ya, singkatnya. Jadi lafaz ini punya makna asal ya, yang makna inilah yang diinginkan pada lafaz ini pada asalnya. Tapi kemudian dipinjam untuk makna yang lain. Maka proses peminjaman ini namanya apa? Majaz. Ya, lafaz tadi dipakai dipinjam untuk makna yang lain yang bukan asalnya. Nah, itu namanya majaz. Contoh asad. Asad kan lafaz ini dipakai pada asalnya untuk hewan buas. Ya, yang ma'ruf itu singa. Tapi orang terkadang memakai lafaz ini untuk seorang lelaki yang pemberani. Manusia, lelaki yang pemberani dibilang asad. Iya. Nah, pemakaian seperti ini namanya majaz. Nah, seperti tadi sebelumnya, kata-kata musta'mal itu untuk mengeluarkan yang muhmal. Kemudian kata-kata fi ghairi ma wudi'a lahu ini untuk mengeluarkan hakikat. Di sini perbedaannya ya. Jadi kalau hakikat itu fi ma wudi'a lahu. Kalau majaz fi ghairi ma wudi'a lahu. Tayyib. Kemudian diambil faedah di sini. Penting ini. Yang pertama adalah kata beliau, la yajuz hamlul lafzi ala majazih illa bidalilin sahih. Ini yang penting, yang perlu dicatat. Tidak boleh membawa lafaz pada makna majaz kecuali dengan adanya dalil yang sahih. Yamna'u min iradatil haqiqah. Yang dalil yang sahih ini mencegah dari diinginkannya makna hakikat. Artinya kalau diartikan dengan arti hakikat itu akan sangat apa? Tidak mungkin. Gitu ya. Tidak bisa diterima. Nah, gitu. Buktinya apa? Buktinya ini nah ini namanya dalil ya. Ini dalil menunjukkan enggak mungkin lafaz ini diartikan secara hakiki. Harus ada dalilnya. Wa huwa ma yusamma fi ilmi bayan bil qarinah. Dalil sahih itu dalam ilmu bayan disebut dengan qarinah. Harus ada qarinahnya. Gitu ya. Jadi singkatnya tidak boleh kita membawa lafaz pada makna majaznya kecuali dengan adanya qarinah. Maaf. Qarinah ini maksudnya adalah dalilun sahih. Jadi dalilun sahih ini maksudnya apa? Qarinah. Ada qarinah yang menunjukkan enggak mungkin kalau diartikan dengan hakikat. Ya. sehingga mendesak untuk apa? Diartikan dengan majaz, majaznya. Ini yang pertama. Jadi enggak boleh kita mengatakan lafaz ini yang diinginkan bukan makna asalnya, tapi yang diinginkan adalah makna kiasan ini. Paham? Bukan makna asalnya, jadi majaz. Enggak boleh kita mengatakan demikian kecuali kita harus datangkan apa? Dalilun sahih. Atau istilahnya apa? Qarina. Harus tunjukkan apa qarinanya. Kamu membawa kepada yang bukan asalnya. Paham? Tapi kalau diartikan dengan asal, ya enggak butuh qarina. Namanya itu asal, gitu ya. Sesuatu itu kalau terjadi sesuai dengan asalnya, maka enggak perlu ditanya. Paham? Yang ditanya itu sesuatu kalau terjadi tidak menurut asalnya, enggak biasanya. Maka ditanya, nah gitu. Baik. Kemudian yang perlu dicatat yang berikutnya yang kedua, kata Syekh rahimallahu wa yushtaratu li sihhati isti'malil lafz fi majazihi wujudul tibatin wujudul tibatin bainal makna al-haqiqi wal majazi. Ini yang perlu dicatat yang kedua. Untuk dikatakan sah membawa lafaz kepada makna majaz, itu harus ada irtibat, hubungan antara makna hakiki dengan makna majazi. Harus ada apa? Sisi munasabahnya itu, sinkronnya itu harus ada. Li yasihat ta'bir anhu, agar mengungkapkan dengan makna itu teranggap sah. Nah, wa huwa ma yusamma fi ilmi al-bayan bil alaqah. Irtibatnya itu dalam ilmu bayan itu istilahnya alaqah. Harus ada kaitannya. Alaqah itu kaitan, irtibat, hubungan. Jadi wujud irtibat, adanya irtibat. Irtibat di sini dalam ilmu bayan itu maksudnya apa? Alaqah. Wal alaqah ya. Dan alaqah ini ya, imma an takuna musyabihah au ghairaha. Bisa jadi alaqahnya itu musyabihah, ya, keserupaan atau yang selain itu. Ya. Kalau alaqahnya itu musyabihah, maka punya istilah lagi namanya tajawuz. Tajawuz. Isti'arah. Ya, sebagai kata pinjaman. Kata jawuz bilafzi asad anir rajuli syuja. Seperti tadi, lafaz asad ya, dipakai untuk lelaki pemberani. Asad itu kan hakikatnya hewan buas. Ketika dipakai untuk lelaki pemberani, maka ini bukan makna hakiki. Ini namanya makna apa? Majazi. Untuk dikatakan sah lelaki pemberani disebut dengan asad, itu dikatakan sah kalau ada apa? Hubungan, kaitannya apa? Singa dengan lelaki yang pemberani. Harus ada alaqahnya. Paham? Kaitannya, irtibat. Nah, di sini alaqahnya apa? Bentuknya musyabihah, keserupaan dari sisi apa? Keberanian. Ya. Ketemu asad dengan ar-rajul asyuja dari sisi apa? Yaitu syaja'ahnya, keberaniannya. Paham? Sama-sama, ya. Berani. Nah, dan namanya musyabihah. Karena alaqahnya itu bentuknya musyabihah, maka istilahnya namanya tajawuz. Paham? Istilahnya namanya apa? Tajawuz. Kalau bukan musyabihah, atau isti'arah ya, ya afwan, bukan tajawuz. Istilahnya namanya apa? Isti'arah. Afwan. Kalau bukan musyabihah, maka istilahnya namanya majaz mursal. Majaz mursal. Kalau enggak ada keserupaan. Lafaz ini dipakai tidak pada makna hakiki, padahal enggak ada hubungannya antara makna majaz ini, apa ya, lafaz yang dipakai untuk makna majaz ini dengan asalnya. Hubungannya ada? Enggak ada. Ya, maka kalau enggak ada ini disebut dengan apa? Majaz mursal. Majaz mursal. Nah, ini majaz mursal ini dikatakan oleh mereka awsa'ul mabhas. Pembahasan yang sangat luas. Ibarat apa? Bahrun la sahilalah. Ya, lautan yang tak bertepi. Ya, yang bikin pusingnya ini. Kalau sudah masuk apa? Majaz mursal. Jadi orang bingung. Ya. Nah, seperti apa? Mereka ada yang mengartikan apa itu? Nanti dalam pembahasan asma wa sifat itu banyak. Yang ini sulit ditemukan sisi apa hubungannya, kaitannya apa? Ya, misalkan yad tangan diartikan dengan rahmat, apa kaitannya? Ini dia. Nah, ini namanya apa? Majaz mursal. Nggak ada keserupaannya. Ya, kalaupun ada itu dipaksa-paksakan gitu loh. Ya, jauh dari gambaran. Tapi ini kalau bentuk tajawuznya dalam kalimat. Ya, kalau tajawuz dalam kalimat namanya majaz mursal. Ada lagi istilah berikutnya namanya majaz akli. Itu kalau tajawuznya fil isnad, dalam sandarannya. Sandarannya. Nah, ini yang kedua yang perlu dicatat. Jadi anak ulangi lagi, membawa makna lafaz kepada majaz itu harus dengan syarat. Apa syaratnya? Wujudul irtibat, adanya irtibat, ya, hubungan antara makna hakiki dengan makna majazi. Nah, kalau tidak ada hubungannya, maka tidak bisa, enggak sah. Jelas? Baik. Hubungan ini dalam ilmu bayan istilahnya apa? Alaqah. Nah, alaqah ini ada dua. Ada yang musyabihah, ada yang ghairu musyabihah. Kalau musyabihah itu istilahnya isti'arah. Kalau yang ghairu musyabihah ada dua istilah. Majaz mursal atau majaz akli. Diartikan majaz mursal itu kalau dalam kalimat. Diartikan majaz akli itu kalau dalam hal apa? Isnad, penyandaran. Bil misal yattadihul maqal. Dengan ada contoh akan semakin jelas pernyataan ini. Maka Syekh rahimahullah membawakan contoh. Qala rahimahullah mithalu dzalika fil majazil mursal. Contoh dalam majaz mursal. Misalkan engkau katakan ra'ainal matara. Ya, ra'aina itu maksudnya adalah memakan. Ya. Kami memakan al-matar, hujan. Fa kalimat al-matar, kalimat hujan di sini, ini majaz. Kata kiasan. Anil usbi. Ya. untuk makna pak usyub ini ilalang. Mafar diartikan rumput. Ya, kami makan rumput. Nah, gitu ya. Cuma bahasanya apa? Mafar. Mafar. Nah, majas seperti ini disebut majas apa? Nah, jawab majas mursal. Kenapa? Karena enggak ada keserupaan antara mafar dengan usyub. Mafar itu zat cair ya. Usyub tanaman. Apa keserupaannya coba? Enggak ada. Cuma mesti masih ada hubungan gitu ya. Keserupaan enggak ada, tapi masih ada hubungan. Hubungannya apa? Mafar itu adalah apa? Sababul usyub. Mafar itu adalah sebab adanya rumput. Itu. Maka orang memakai mafar untuk anti usyub. Karena mafar ini adalah sebab tumbuhnya usyub tadi. Nah, sehingga di sini alaqahnya itu sababiyah. Sebab. Ya, hubungannya hubungan apa? Hubungan sebab. Jelas, walaupun nggak ada kesurupan dari sisi apa zatnya ya, nggak ada kesurupannya, sifatnya nggak ada. Ya, tapi di sini hubungannya hubungan sebab. Maka karena demikian adanya majasnya disebut apa? Majas mursal, terjadinya pada kalimat, ya kan? Kalimat mator dipakai untuk makna usyub. Yang di situ enggak ada musyabihah, enggak ada keserupaan. Tapi ada hubungan. Hubungannya hubungan sebab. Ya, kan ini namanya apa? Majaz mursal. Wa mithalu dzalika fil majazil aqli. Contoh yang majaz aqli. Engkau mengatakan, "Anbatal matarul usba." Hujan menumbuhkan rerumputan. Nah, gitu ya. Ilalang. Di sini kalimat ini semua diinginkan dengannya hakikat maknanya. Ya. Kan betul ya? Hujan menumbuhkan rerumputan. Artinya maknanya enggak ada yang keluar dari hakikat. Gitu. Hanya saja isnadul inbat. Penyandarannya ini ya, menumbuhkan itu disandarkan kepada mator. Hujan itu yang menumbuhkan. Ah, penyandarannya ini yang disebut majaz. Kalau kalimatnya hakiki. Ya kan? Anbata itu artinya menumbuhkan. Mator, mator, hujan. Ya kan? Usyub, usyub, rumput. Ada yang keluar dari makna hakiki? Tidak ada kan? Anbata itu artinya menumbuhkan. Ini makna hakiki kita. Mator itu hujan, air hujan, makna hakiki. Usyub itu rumputan, makna hakiki. Jadi secara kalimatnya itu tidak ada majas di sini. Cuma isnadul inbat ilal mator itu yang disebut apa? Majas. Penyandaran menumbuhkan ini disandarkan kepada mator. Bahwa hujan itulah yang menumbuhkan tanaman tadi, ini majaz. Kenapa? Li'annal munbita haqiqatan huwa Allah Ta'ala. Karena yang menumbuhkan secara hakiki itu Allah Ta'ala. Jelas? Sehingga di sini tajawusnya terjadi pada apa? Isnad, penyandarannya. Bukan pada kalimatnya, pada lafaznya enggak. Tapi penyandarannya yang di situ menyelisih apa? Kenyataan. Hakikat nyatanya bahwa yang menumbuhkan semua ini adalah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Bila Allah menghendaki, walaupun hujan seperti apa, kalau tanaman tadi Allah tidak hendak menumbuhkannya ya enggak akan tumbuh. Ya kan? Nah. Ini. Kemudian kata Syekh, termasuk majaz mursal itu kalau tajawuznya itu biziadah atau bil hadz, dengan penambahan atau pembuangan. Ya. Mereka ahli usul memberi contoh majaz mursal yang dengan ziyadah. Ya, artinya lafaz tadi itu dikatakan enggak ada artinya, ini cuma tambahan saja. Seperti mereka contohkan laisa kamitslihi syai'un dalam ayat. Kata mereka kaf dalam ayat ini tambahan saja, enggak ada artinya. Ya. Dia cuma litakidi nafil masal, untuk penegasan tidak adanya keserupaan sesuatu pun dari Allah Ta'ala. Ini ada yang memasukkan itu dalam kategori majaz mursal. Ya. Tajawuznya adalah ziyadah. Kaf di situ cuma ziyadah saja. Nah, nggak ada fungsinya. Nah, jadi dari sisi kedudukannya nggak ada kedudukannya. Cuma ini ada pembahasan khususnya. Ada yang mengingkari, nggak bisa, nggak ada dalam Al-Quran itu lafadz yang sifatnya ziyadah. Nggak ada fungsinya, nggak ada kedudukannya. Semua lafadz dalam Al-Quran itu tidak ada yang tidak bermakna, semua punya makna. Nah, ini panjang kalau dibahas. Oke, kita lewati. Contoh majaz mursal yang tajawuznya dengan hadaf itu firman Allah Ta'ala, was'alil qaryah, dan tanyalah kampung itu. Masa bertanya kepada kampung? Kan gak mungkin ya, kalau diartikan secara hakiki ya. Manu'an, tanyalah kepada manu'an. Maksudnya gimana? Tanya kepada manu'an. Ay, maksudnya was'al ahlal qurya, tanyalah penduduk kampung itu. Gitu ya. Lafat ahlnya ini mahdhuf, dibuang. Paham? Fahudifa ahl majazan, dibuangnya lafat ahl ini, ini untuk maksud majaz. Paham? Nah, kemudian kata Syekh, dan majaz ini punya banyak sekali macam-macamnya. Madhkura fi ilmu bayan, yang itu disebutkan dalam ilmu bayan, balaghah. Hanya saja disebutkan sebagiannya, cuplikannya di sini dalam pembahasan ilmu usul, ya, pembahasan hakikat dan majaz. Lianna dalalatal alfad imma haqiqah wa imma majaz, karena dari sisi dalalatul alfad. Ini kan intinya pembahasan dalam usul fikih ini, intinya kita ingin membahas dalalatul alfad gitu ya. Nah, karena dalalatul alfad itu bisa jadi hakiki atau majazi, maka mau enggak mau disinggunglah pembahasan ini. Fahtija ila ma'rifati kullin, maka dibutuhkan untuk mengenal masing-masing dari keduanya. Apa sih yang namanya hakikah? Apa sih yang namanya majaz? Untuk kemudian bisa dihukumi. Paham? Allah alam sholat. Sehingga memang seringkali pembahasan usul itu kalau di apa? Perluas itu melebar ke bidang ilmu yang lain. Jadi kalau antum baca yang mutawalat itu, baca ilmu usul, itu kayak antum salah alamat. Ini kok jadi ilmu sastra? Ini balago ini. Begitu. Ya, bisa mumet. Padahal sesungguhnya gak serumit itu. Sederhana saja. Cuma kadang yang namanya penulis itu, karena dia mungkin punya basic ilmu apa, bayan, ilmu balaghah yang mumpuni, akhirnya apa, dia keluarkan itu ilmunya pada pembahasan tentang apa, usul fikih. Ya. Seringnya terjadi begitu. Akhirnya melebar. Keluar dari apa? Lingkup fun-nya tadi. Nah, ini harus antum pahami karena itu kenyataan. Begitu pula antum kalau buka buku-buku tafsir. Mereka yang punya basic lughah mesti kalau nafsirkan itu nuansanya itu apa? Nuansa lughah. Begitu. Yang punya basic nahu, ahli nahu, ya, membahas tafsir itu mesti nuansanya apa? Nahu. Begitu. Yang punya basic usul tafsir, tapi nuansanya apa? Usul fikih. Nah, gitu ya. Nah, ini ya yang akhirnya apa? Membuat apa? Perluasan pembahasan. Yang sesungguhnya enggak serumit dan enggak selebar itu. Ya. Nah, sehingga perlu juga diperhatikan di sini. Nah, agar kita tidak bingung ketika mengikuti alur yang dimaukan oleh penulis masing-masing kitab tadi. Nah, apalagi kalau ilmu usul fikih ini seringkali dimasukkan ke dalamnya apa? Ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik. Wah, itu kalau udah masuk itu bisa mumet. Makanya kalau Asy-Syaikh Asy-Syanqi rahimahullah kalau sudah melihat itu gelagat seperti itu, beliau langsung kasih warning. Ini narun tahta ramad. Ha, gitu ya. Kalau bahasa istilah kita, ini api dalam sekam. Ya. Artinya apa? Hati-hati wahai penuntut ilmu, wahai pembaca. Ya, kamu akan digiring oleh penulisnya ini ya untuk kepada pemahaman dia. Ya, yang menyimpang. Contohnya aja kayak Zamakhsyari. Ya, dia punya buku tafsir namanya Al-Kasyaf. Ditandai oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau kamu baca buku Zamakhsyari dalam tafsirnya itu, hati-hati, jadi warning. Dia akan membawa kamu pada pemikiran Mu'tazilah sementara kamu tidak merasa. Nah, bahasanya tafsir fannya ini, tapi karena dia ahli piawai dalam mengolah kata, gitu ya. Itu digiring pembacanya, ya, yang si pembaca merasa dia ini dalam ilmu tafsir. Padahal dia sedang digiring dalam ilmu apa? Ilmu kalam, ilmu mantik. Yang akhirnya apa? Menjerumuskan pembacanya pada suatu bentuk pemahaman. Pemahaman i'tizal, aqlani, rasionalis. Ini ya. Nah, ini yang seringnya apa? Menjebak orang yang tidak pengalaman dalam membaca menelaah buku-buku seperti ini. Maka ini yang harus sabar diwaspadai. Kalau kita belum punya basic dasar pengalaman yang cukup atau enggak ada pembimbing, hindari buku-buku seperti itu. Karena hanya apa? Menyesatkan. Menyesatkan saja. Nah. Contoh lagi kayak Ihya Ulumuddin, Fi Dhilalil Quran. Siapa itu? Said Qutb. Itu buku-buku yang sangat berbahaya. Ya, bagi orang yang tidak punya dasar ilmu yang kuat, prinsip-prinsipnya agama yang mapan, kalau membaca buku itu dia akan apa? Teracuni oleh pemikiran-pemikiran yang rusak. Ya, wahdatul wujud, mencela sahabat. Ya. Atau yang semisal ini dari hal-hal yang meruntuhkan prinsip-prinsip dasar agamanya. Nah, dan ini sudah dibuktikan oleh para ulama kita. Sehingga mereka tidak menyarankan penuntut ilmu membaca buku-buku yang seperti ini. Alhasil, ya Syekh rahimahullah di sini ya mengangkat masalah ini, hakikat dan majaz, ini sesungguhnya hanya sekedar apa? Selintas aja. Ya. Biar kamu tahu. Ya, dalam usul fikih kadang istilah ini dibahas gitu ya. Walaupun sesungguhnya ini bukan pembahasan usul fikih, enggak bahas masalah ini. Cuma disampaikan di sini karena memang kenyataannya di buku-buku usul fikih itu dibahas oleh penulis-penulis usul fikih itu. Paham? Kenapa? Karena usul fikih ini kan butuh penguasaan tentang dalalatul alfaz. Gitu ya. Petunjuk lafaz itu butuh dikuasai oleh orang yang ingin mempelajari usul fikih. Jelas? Sehingga mau enggak mau orang yang belajar usul fikih harus sedikit banyak kenal lah. Ya. Apa saja dalalatul alfaz itu. Nah, untuk mengetahui itu dia harus mengenali kalam dan pembagiannya dalam ilmu bayan. Dua sisi yang sudah kita lewati. Ya, yang pertama dari sisi mungkinnya disifati benar dan tidak. Yang kedua dari sisi penggunaan. Ini semua sesungguhnya ilmunya apa? Ilmu bayan. Balau. Nah, tapi disampaikan di sini ya, karena memang ada kebutuhannya yang untuk mengenal dalalatul alfaz. Sehingga enggak perlu diperluas perpanjang di sini. Sekedar tahu saja. Nah, ada kalam itu namanya khobar, ada insya. Ya. Ada lagi kalam itu namanya hakikat. Ada lagi namanya majaz. Ya, secara singkat aja. Karena kalau dibahas lebih dalam ini sepertinya apa? Bukan kelasnya atau belum kelasnya ya. Nanti saja kalau sudah masuk ilmu balaghah, nah sana lebih enak karena memang tempatnya gitu. Tempat. Soal yang lainnya kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Berikutnya ini baru masuk apa? Dalalatul alfaz satu persatu. Amar, nahi, am, khas, mutlak, mukayyad semua, mujmal, bayan. Ini semua dalalatul alfaz. والله لا بسواب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك